berarti itu sudah berupa ilmu. Dan kalau itu sudah berupa ilmu, kita boleh mempercayainya. Tetapi kalau itu hanya semacam masih dugaan, belum ada dasar-dasar yang mendukungnya, berarti kita cukup untuk diminta untuk hati-hati. Karena sesuatu yang belum dimetodologikan, bisa juga itu benar, bisa juga itu salah. Dan kalau itu belum dimetodologikan, berarti itu masuk kepada prasangka. Prasangka itu cenderung untuk menuju kepada kesalahan. Nah, ini yang kita harus hati-hati di situ. Jadi dengan tangan, apapun yang diperbuat oleh tangan, itu bisa menjadi lambang. Dengan tangan kita bisa berbicara. Dengan tangan kita bisa memberi petunjuk. Dan di dalam Nahwu Shorof, ini adalah huruf nida, huruf untuk panggilan. Dan juga, jadi disinilah ternyata tangan dengan mengandung kode-kode sama dengan huruf. Sesuatu yang keras juga sesuatu yang berat berarti berbobot berat sesuatu yang tidak mudah mentah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita masuk, misalkan kita masuk ke kata huda. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan huda, kita bahas huruf dalnya, kita harus cukup keras, kita harus cukup tangguh, dan kita tidak mudah menyerah. Huda juga ada huruf hak, hak ali, yang membentuk kata Allah. Jadi jangan berharap kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan huda, kalau kita lembek dan kita tidak cukup tangguh. Huda hanya diperuntukkan untuk orang yang benar-benar tangguh, tidak mudah menyerah, orang yang berbobot, dan orang-orang yang esensial, orang-orang yang penting, orang yang bisa berguna untuk orang lain. Ujung panah juga bisa berarti senjata, senjata juga bisa berarti kekuatan, kekuatan itu bisa untuk ancaman, kekuatan juga bisa untuk membela diri. Kalau ancaman untuk penghancur, kalau bela diri untuk perlindungan. Ternyata ini juga bisa disinkronkan kalau kita menunjuk kepada tangan kita. Ternyata tangan kita juga bisa untuk senjata. Tangan kita bisa untuk juga sebagai perlindungan. Tangan kita juga bisa untuk sebagai tanda-tanda. Pantang. Bisa juga untuk memberi tanda. Kita emosional, ada orang mendekat, dia memberi tanda di masa ini. Nah, ini nanti kita lari kepada kata din. Indonesia, din, kata din. Ini merupakan senjata. Kode, tanda, apapun itu. Sekarang kita masuk kepada huruf din. Ini saya ada sedikit senang. Bagaimana kegunaan dari ujung panah? No unnecessary movements. Dulu dalam semua pemanah ada tradisi yang sangat ketat. The archer moving in the midst of silence. Bagaimana konsentrasi diperlukan di sini? Feeling, instinct. Jadi menyatunya antara keinginan dan petunjuk. Tapi ini disebabkan untuk kepada sebuah senjata. This is the spiritual development which will lead to the ultimate truth and the discovery of the self. When the archer raises his bow, he will begin a process familiar in Zen meditation. As the string is drawn back to its limit and the eye looks to the target, there is a moment of absolute concentration that is initiated by brief tension in the respiratory muscles. This focuses the attention at the precise moment the arrow is released. This can only be achieved with perfect posture, balance, and stillness. Dibutuhkan keseimbangan, ketenangan, the control of the breath and mind generates a spiritual balance similar to what one finds in meditation. The immediate effect of this is increased attention and the cessation of thought. Final emptying of the mind for one brief moment as the arrow is released. Tarik nafas. Lepas. Ini kalau kita menggunakan perasaan, feeling, instinct. Sekarang coba kita bandingkan ujung anak panah. Ini benar-benar ujung anak panah. Tanpa teknologi, sekarang bagaimana dengan ujung panah yang menggunakan teknologi? inilah perjuangan tanah dengan teknologi sekarang tanpa harus berpikir keras untuk pelaksananya. Semua diatur oleh melalui Dirjen Profesor. Bagaimana kalau ada ancaman datang? Jadi targetnya bukan target diam. Jadi dia saling menjemput, bagaimana tiap roket saling mengejar. Selesai. Tepat dengan teknologi. Inilah bedanya ilmu pengetahuan dengan sesuatu, dengan kita bisa mengikuti zaman, dengan kita bisa mengikuti kemauan, ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Dengan kita bisa hafal untuk huruf dal, jadi apa-apa muraman itu baik dulu, bisa diurusin. Kita nanti masuk ke kata din. Ya, jadi alamat asalnya yang mencerna ini umur lebih sebagai informasi Pak Ustadz, jadi yang kenal sama Ustadz Ruslan Abdul Ghani? Nanti diajak ke pesantren beliau, Pak Ustadz. Tadi ada metodologi, ada sistem komunikasi dibangun. Setiap anak itu punya potensi yang masing-masing, cara mengeksplor, cara mengkomunikasikan. Tadi sudah ada materi dari Mas Ruslan dan beliau. Pak Ruslan ada waktu nama nanti dikasih di pesantren saya. Dalam waktu 5 menit Mas Didi mengikuti karena terlambat, langsung beliau menyesuaikan dengan materi tangan. Karena Mas Ruslan tadi potensi seseorang bisa dilihat dari tangannya. Apakah ini artinya berapa kecerdasan intelektual, emosinya dan lain-lain bisa dilihat. Dan ternyata tangan luar biasa. Dan kalau ada peristiwa kemarin, pesawat tembluk katanya orang Pasang, asal tangannya runtuh, ada data apa antemortem apa namanya itu Mas Didi, saya di bahasa Inggris nggak pakai paham, antemortem sama antemortem itu cocokkan di sidik jari diketahui ini A, ini B, acung tangannya remek repot, jadi ada darah dan lain-lain sampai malaikat itu malaikat. Kita ini kira-kira langsung ngomong ngapusan barangkali mereka tahu. Ini saya hanya sebatas yang saya dengar. Besok ditanya itu bukan disuruh ngomong kita. Karena tahu malaikat ini lagi ngomong mesti bocor. Data antemortem ini kira-kira. Apa saja yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, dan lain-lain itu sudah seperti chip itu dimasukkan ini melakuning itu, melakuning ngalor, jadi potensi ngapus itu sudah repot. Kira-kira gitu Pak Ustadz Gubron ya. Maka ya, nah ini Al-Quran yang menerangkan. Kalau Ustadz itu langsung ada Al-Quran berjalan. Padahal masih di sini bagaimana di bagaimana huruf dal kalau kemarin tanpa teknologi bisa meleset. Tapi kalau aktualisasi produk knowledge itu disertakan sambil duduk roket yang jalannya sekian kilometer per jam itu disambut dan selesai di atas angkasa. Jadi itu barangkali dan silakan dilanjut Mas Didi agar alon-alon kita juga bisa memahami. Jadi tetap terbuka, kita buka untuk makna huruf dal. Sebagai tambah, kata din, di sini ada huruf ya dan huruf nun. Huruf nun kita sudah paham, nun, wa'olami, wa'olami, wa'olami, ya, turun, data informasi. Kita minggu kemarin kita membahas kata nahru, yaitu kata bantuan. Ternyata bantuan dari Allah itu datang kalau kita bisa sudah menundukkan data-data informasi, kita bisa menata informasi, kita sudah good management. Jadi jangan berharap kita bisa dapat besar, kita dapat kuat, kalau kita belum good management. Dan sekarang ya adalah, kalau kita buka huruf ya segala sesuatu, ya adalah pergerakan, ya adalah kehidupan. Terakhir sendiri mungkin huruf ya. Jadi huruf di sini adalah ketentuan segala sesuatu mengenai huruf dal. Jadi kalau kita ingin memahami benar apa itu makna din, syaratnya satu, hafalkan keseluruhan makna dari huruf dal. Kita akan paham benar apa itu din. Nah, ternyata kata din ini bergandengan dengan kata Islam, sehingga dinul Islam. Sekarang kalau kita ambil dal sebagai petunjuk, ya segala sesuatu nun ketentuan, berarti din adalah segala sesuatu petunjuk yang semuanya berdasarkan kepada aturan. Jadi petunjuk yang tidak ngawur. Kalau ya sebagai kehidupan, berarti adalah din adalah petunjuk untuk kehidupan berdasarkan ketentuan. Jadi din juga bisa adalah petunjuk bagaimana mengatur kehidupan kita agar berdasarkan kepada ketentuan. Karena nun adalah wal qalam, apa yang ditulis Allah, wa ma yasdurun, dan apa yang ditulis oleh manusia, maka din adalah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan habul minallah dan juga ketentuan mengenai habul minannas. Habul minannas apa yang ditulis oleh manusia. Ketentuan-ketentuan yang kita terapkan, hukum-hukum masyarakat secara universal, dan ketentuan-ketentuan hubungan manusia dengan khaliknya. Itu secara simpel kalau kita memaknai kata din. Jadi petunjuk segala sesuatu menurut aturan. Kalau kita gandeng kata din ini dengan Islam, di mana kata Islam sendiri adalah selamat, berarti adalah di Indonesia adalah petunjuk segala sesuatu menurut ketentuan untuk mencapai keselamatan. Di sini ternyata kata Islam, kalau salam itu berarti selamat, berarti kalau sudah alif berarti paling selamat. Jadi dinul Islam adalah petunjuk-petunjuk, puncak petunjuk untuk bagaimana paling selamat. Peace. Itulah salah. Jadi bagaimana petunjuk untuk mencapai sebuah kedamaian. Sekarang coba kita ambil din sebagai kekuatan. Din sebagai sesuatu yang keras tadi. Maka dinul Islam, kalau kita sudah memasuki dinul Islam, kita sudah tidak boleh bermain-main. Di dalam Islam, hukum adalah sangat keras sekali. Tidak ada pembiasan di dalam hukum Islam. A adalah A. Tidak bisa kita A, kalau kita ngomong menjadi A plus. Dari A plus nanti tahu-tahu orang ngomong menjadi B. B akhirnya menjadi B plus. Tidak ada di Islam. Islam stah. Islam adalah kas. Dalam artian disiplin. Jadi kalau din, dal, kita tadi, maaf, mungkin tadi dibuka huruf dal. Kita tadi tahu, dal yang tingkat atas sendiri adalah sesuatu yang keras. Berarti di dalam Islam, untuk aturan-aturan ketentuan, tidak ada toleransi. Jadi mohon, bagi kita semua dalam menyampaikan sesuatu di dalam Islam, mohon sekali jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Apa yang dikatakan Quran, katakanlah apa adanya, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, katakan apa adanya. Mungkin menurut kita bagus. Wah, kalau saya tambah ini, maksudnya ini bagus. Jangan. Bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut Islam. Kalau kita artikan sesuatu yang kokoh, berat, berbobot, jadi agama Islam adalah bukan sesuatu untuk main-main. Di dalam Islam penuh dengan ilmu-ilmu, penuh dengan anjuran-anjuran, nasihat-nasihat yang tidak setengah-setengah. Jadi di dalam din Islam, dinul Islam, penuh dengan ajaran-ajaran yang berbobot. Sesuatu yang ringan-ringan tidak diajarkan di dalam Islam. Kita bisa mencari sendiri. Tetapi di dalam dinul Islam, khusus diajarkan dengan sesuatu yang berbobot. Dan ingat kalau pada waktu kita mempelajari kata zikrok, jejal, sesuatu yang rendah, di mana zikrok berarti kita merendah di hadapan Allah, berarti zal sendiri yang rendah. Kalau zal sesuatu yang rendah, kaidah yang rendah, berarti zal adalah kaidah yang tinggi. Kalau zal sesuatu yang pasti semua orang tahu, kalau zal belum tentu semua orang tahu. Jadi zal, kalau kita mengerti, ingin mengerti masalah din, kita harus berusaha untuk mengerti. Kita harus berusaha untuk belajar. Dan untuk bisa mengerti dinul Islam, butuhkan tekad yang penuh. Jangan berharap kita akan mengerti Islam dengan semangat yang setengah-setengah. Maaf, kita pasti gagal. Di Islam dibutuhkan seseorang yang tak tangguh, mau berjuang keras, berusaha keras, sama dengan huruf, makna huruf dal itu sendiri. Dan kalau dal merupakan petunjuk, simbol, tanda-tanda, sign, lambu, berarti di dalam Islam, di dunia Islam, semuanya akan berupa simbol, petunjuk. Tidak ada yang langsung terang-terangan nampak apa adanya. Jadi di dalam kita mempelajari dinul Islam, kita harus bisa mencari tanda-tanda, petunjuk-petunjuk yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Allah, dan apa yang tertulis di semesta ini. Ini adalah dal. Huruf adalah makna dari suara. Karena Al-Quran menggunakan dal, simbol-simbol dari huruf hijaiyah, berarti paling tidak kita harus bisa menghafalkan dal dari Al-Quran. Ini adalah simbol. Huruf hijaiyah ini adalah simbol. Ini simbol dari kata A. Ini simbol dari suara Ba. Ini simbol dari suara Ta. Ternyata huruf adalah simbol dari suara. Dengan bersuara, kita bisa berkomunikasi. Dari huruf, kita akhirnya mengenal kata. Dari kata, kita mengenal kalimat. Bagaimana kita bisa mengerti sebuah kata kalau kita belum mengerti huruf? Bagaimana kita bisa bercakap-cakap dalam sebuah kalimat kalau konsep tata bahasa, tata kata kita belum ada? Jadi di sini ada sebuah urutan. Jadi kalau kita mau mempelajari dinul Islam, karena Al-Quran menggunakan huruf hijaiyah, maaf, hanya satu cara, kita harus menghafalkan huruf hijaiyah, lalu kita sedikit banyak mulai menghafalkan kata-kata di dalam bahasa Arab. Setelah itu kita akan bisa berkomunikasi di dalam bahasa Arab. Setelah kita bisa berkomunikasi, kita akan bisa mengerti apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, disinilah kita bisa berjamaah, sehingga yang mengerti nahwu shorof bisa mempelajari saudara-saudara kita yang mungkin tidak mengerti nahwu shorof. Kebetulan saya dididik Allah mengerti huruf, ya saya sebarkan, sedekahkan huruf ini kepada teman-teman. Lalu yang bisa conversation, kita bisa saling mengisi. Karena dar itu bermakna juga sebagai sign, simbol. Ternyata di Quran, simbol itu bermakna amsal, perumpamaan, simbol. Ternyata isi Quran semuanya adalah simbol. Tanpa kita bisa mengerti simbol-simbol di dalam Al-Quran, kita tidak akan mengetahui secara jauh, secara lebih dalam. Ternyata pemahaman simbol-simbol ini untuk level mutakin. Itu sebuah MUU. Kalau kita telah membaca Al-Fatihah sebagai umum kitab, lalu kita masuk ke Al-Baqarah, Alif Lamin itu juga merupakan simbol. Dari kita bulan-bulan babi, Huzanrin mutakin. Ternyata di dalam Al-Quran, tidak ada yang ro'id, tidak ada yang tersembunyi. Ro'id dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab masuk ke Indonesia, ro'id, ra'id, sesuatu yang tadinya ada, tahu-tahu enggak ada. Sehingga disitulah kita ragu terhadap sesuatu. Ternyata untuk level mutakin, la'ro'idah. Ternyata untuk kita bisa la'ro'idah, kita harus ini. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Jadi maaf, Al-Quran tidak bisa dibuka, Al-Quran tidak bisa dimengerti tanpa didampingi petunjuk, tanpa didampingi ilmu pengetahuan. Disinilah akhirnya fungsi dari ustaz, fungsi dari mubalig, fungsi dari ilmuwan atau ulama. Dan disinilah fungsi dari literatur, buku-buku, referensi semua. Jadi di sinilah ternyata benar dinul Islam, din dal adalah kode, dal adalah sign. Sehingga di dalam dinul Islam ternyata Allah kata di dalam Al-Quran semuanya telah dibuat dalam bentuk dal, dalam bentuk perumpamaan. Ternyata ada juga sesuatu yang menarik. Kalau dal ini kita artikan tangan, ya pergerakan, nun itu ketentuan, Islam selamat. Hal terendah dari diri adalah bagaimana mengatur pergerakan tangan ini agar selamat. Ternyata segala sesuatu perkara itu bisa dimulai dari tangan. Ternyata dengan tangan ini kita bisa membuat pahala, dan dengan tangan ini kita bisa membuat dosa yang besar. Jadi di dunia Islam, kalau dalnya kita artikan tangan, adalah ya, pergerakan, nun, ketentuan, Islam adalah selamat, dan tangan. Jadi di dunia Islam adalah hal terendah, bagaimana mengatur gerak-gerik tangan kita. Jadi dengan kita bisa mengatur gerak-gerik tangan kita, kita bisa selamat. Tetapi kalau dal sebagai kode, sebagai lambang, kita sekarang bisa mengerti ada bahasa. bahasa bisa diucapkan dengan lisan. Berarti di Nurul Islam, karena lisan adalah sebagai simbol dari suara, simbol dari sebuah bahasa, kalau kita ingin selamat, di Islam ada menjaga pergerakan dari mulut kita. Kalau dal itu sebagai tanda-tanda, ternyata sekarang ada yang namanya body language. Gerak-gerik dari badan kita, gerak-gerik dari muka kita, ini sebuah amsal, sebuah perumpamaan. Jadi kalau kita ingin selamat, tolong juga dijaga gerak-gerik dari badan kita. Jadi badan kita kadang-kadang mencerminkan sesuatu, mulut kita juga mencerminkan sesuatu. Coba kalau nggak percaya, ada orang ngomong baik-baik, ternyata secara nggak sadar mulut kita juga naik setengah. Seperti orang mencibir. Sudah pasti kita tidak akan salam. Di situ kita sudah menanam permusuhan dengan orang lain. Nah, di sinilah ada dinul Islam. Jadi dinul Islam ini adalah sangat luas. Dinul Islam mengatur semua tanda-tanda, semua simbol-simbol, semua perumpamaan untuk menuju keselamatan. Jadi Allah menciptakan semesta ini itu adalah juga untuk simbol. Bagaimana menunjukkan kekuatan Allah, bagaimana menunjukkan kebesaran Allah. Dan dengan kita bisa membaca simbol tersebut, kita bisa mengerti. Dengan kita bisa mengerti simbol, selamatlah kita. Tetapi maaf kadang-kadang karena kekurangan ilmu atau wawasan, sehingga seseorang kurang begitu peka dalam membaca simbol-simbol yang ada di alam, sehingga yang dia temui bukan keselamatan, tetapi sesuatu yang buruk. Begitu juga kalau huruf dal, kita masukkan dari kata huda, bagaimana kita bisa mendapat petunjuk kalau kita tidak bisa membaca tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah di sekitar kita. Ingat, Allah alatif, Allah maha lembut. Jadi kadang-kadang kita iri kepada orang lain, kok enak dia mendapatkan hidayah, dia mendapat petunjuk, kok kita enggak. Sebenarnya Allah maha adil. Semuanya telah diberikan Allah di sekitar kita. Cuma kadang-kadang ada seseorang yang sangat lembut, sangat peka dalam membaca petunjuk Allah. Dan satunya... Jadi dia kurang peka. Kalau kita peka, misalkan kita melihat film, kita melihat suatu kejadian, kita melihat TV. Suatu ketika kita sudah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah AIUE begini, begini, begini. Tentu kita melihat sesuatu yang lembut. Iya ya, TV ini tadi kok bercerita mengenai ini. Saya tadi minta Allah seperti ini. Oh ternyata ini petunjuk dari Allah. Jadi kita oleh Allah untuk ingin mendapatkan petunjuk harus bisa membaca tanda-tanda. Dan ini telah dikuatkan di dalam Al-Quran, Ar-Rum 58. Semuanya kami buat di dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Jadi jangan berharap di dalam dinul Islam semuanya gamblang. Di dalam dinul Islam semuanya disembunyikan dalam bentuk simbol-simbol, disembunyikan dalam bentuk perumpamaan, disembunyikan dalam bentuk tanda-tanda. Sebelum seseorang bisa masuk ke dinul Islam, seseorang harus mendapat hidayah dulu. Hidayah juga terdiri dari huruf dal. Di sini urutannya, jadi untuk kita bisa masuk ke dalam keselamatan yang sesungguhnya, bagaimana kita bisa mencapai ridho Allah, hanya ada satu cara, perhalus hati kita, perkeras tekad kita, kuatkan ilmu kita, minta kepada Allah, disitulah perumpamaan akan kita bisa tetap. Dengan masuk kepada hal tersebut, maka kita akan bisa membuka apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Dengan kita bisa mengerti isi Al-Quran, maka kita bisa masuk kepada level mutakin. Dan kita ingat, level mutakin adalah level tertinggi di dalam Al-Quran, dan disitulah orang-orang mulai dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, kata takwa itu dari huruf tak dan khos. Jadi siapa masuk ke level mutakin, tak adalah diri, khos adalah reflection. Diri yang mau berpikir, diri yang mau bercermin, refleksi, muhasabah, tadabur. Disitulah kita bisa untuk masuk ke mutakin. Dan saya tambahkan, ternyata di dalam takwa sendiri adalah satu level lagi yang terlebih tinggi daripada mutakin, itulah ittaqullah. Dan itulah sebenarnya takwa. I, alif, adalah pertama, alif, tak diri, home, reflection, bercermin, berpikir kepada Allah. Jadi seseorang yang sudah masuk kepada ittaqullah, apapun yang dia lakukan, dia pertama kali harus bercermin, harus memikirkan Allah dulu. Inilah sebenarnya takwa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir, apakah kalau kita melakukan sesuatu, Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Kita bercermin kepada Allah. Kalau Allah sudah berkata merah, walaupun mata kita melihat biru, maka kalau kita sudah bercermin kepada Allah, walaupun itu biru, harus kita katakan merah. Karena kita bercermin kepada Allah. Sehingga, kalau kita bercermin kepada Allah, kita selalu berpikir kepada Allah, kita selalu ingin menyenangkan Allah, dan janji Allah apa? Sekali kita berpikir menyenangkan Allah, maka Allah 10 kali menyenangkan kita. Itulah ittaqullah. Semuanya masuk melalui guru dan dari hidayah dinul Islam baru masuk kepada mutakin, setelah itu baru masuk kepada ittaqullah. Kalau kita selalu berpikir kepada Allah dalam melakukan sesuatu, apakah kalau saya melakukan tindakan A, Allah senang? Apakah kalau selalu saya melakukan tindakan B, Allah marah atau senang? Karena kita selalu berpikir untuk menyenangkan Allah, maka janji Allah, Allah akan selalu menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan itu sebuah kepastian. Bila itu habis wali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu di sini, resumnya nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat Buddha itu Buddha linnas ya, kalimatnya begitu ya, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang keras, teguh pendirian dan lain-lain, atau kata lainnya, orang-orang yang berkualitas. Maka bagi teman-teman yang baru ikut, alepa itu masing-masing ada maknanya. Ini kelas cepat. Kalau seperti Ustaz Gufron ini, kita mengindra Al-Quran dengan sorok nahwu, itu waktunya 20 tahun dari sisi sastra. Kalau tidak dilengkapi dengan asbabun nuzul, barangkali tidak komplit. Hari ini di UIN itu dipaksa katanya Ustaz, untuk buka kamus munjid itu satu semester harus sudah selesai. Maka buat kita yang sudah hampir sampai tugas-tugas kehidupan ini, tidak perlu untuk belajar itu. Maka ada kelas cepat yang ditawarkan Mas Didi adalah ini. Jadi ini luar biasa. Orang berilmu dengan tidak berilmu, omongnya berbeda. Bobote lain. Kalau saya ditanya, Pak, sampean melok lebaran sing saiki apa sing sesuk, ruya apa isak, kok sama saja. Samanya itu enteng. Tapi Mas Didi, dengan ratusan juta, kamera Nikon itu dipecahin, diambil lensanya dengan kode-kode yang ada di tafsir Samawat itu, disambung koordinat sekian, dipasang dia dengan disimulasikan dengan tabung besar, koordinat sekian mendung sekalipun, cepret posisi bulan pada sekian derajat itu, nggak usah ini bahasa guyonnya, nggak usah mendelik-mendelik nang pinggir laut dengan teknologi cepret posisi bulan itu. Jadi rukyah dan hisab itu sama dengan teknologi, kalau Mas Didi menerangkan samanya itu dengan ilmu. Dipasang kamera ini dengan simulasi tertentu, dicepret itu, cepret itu sudah hilang. Kalau saya tidak ngerti ilmunya, padahal ya sing rotok kali kuasane sing dia yone bisik melok sing enak. Saya kira ada pertanyaan untuk Mas Didi, Pak Ustadz,